everybody. How all of you in the good condition? So, so sorry about the late response to the group and our communication, because right now we are facing a flood. It's a real situation. One of my region and one of the Pakistan. So hopefully in your area it's really good. And yeah, we are also pray to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will protect us and all of us in all of our area and our country. Okay, see you, and pray for us, and pray for all of our beloved brothers and sisters, especially Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah di Indonesia terkena musibah banjir, sabar. Pertama kita mengatasi dengan baik. Ini saya juga sama. Wilayahnya ada banjir. Dan sekarang sedang memetakan mapping wilayah untuk coba bantu warga apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Jadi saya menanya kepada semuanya, kita sama-sama jangan mengeluh, tapi kita coba kasih suasananya dengan sama-sama sinergi. Yang dibutuhkan kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Enak segini nih. Ya, ada juga yang berenang tuh. Saya kita berenang. Baik teman-teman sekalian, ya kita sama-sama dulu, koordinasi dulu ya. Bisa ngatasin semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Lagi evakuasi ikin nih, disiplin supaya kumpul dengan soleh senior. Kalau balik ini, sampai. Sampai dulu ya. Tuh, Soleh.